Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya, yang mana diantara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini walhamdulillah adalah dengan kita Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam bulan yang penuh dengan barakah, syahrun mubarak, yakni bulan Ramadan, yang tentunya sangat dianjurkan bagi setiap muslim muslimah untuk memperbanyak amalan-amalan salih di dalam bulan ini. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga acara yang kita adakan ini, kajian-kajian yang insya Allah diadakan selama 10 hari, adalah di antara upaya untuk mengisi kekosongan yang ada dengan amalan-amalan salih, yakni majlis ilmu, belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus yang akan kita pelajari bersama adalah terkait salah satu ilmu dari ilmu-ilmu Al-Quran, yakni ilmu tajwid, yang mana syahrul Quran, bulan Ramadan dikenal pula dengan syahrul Quran, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran padanya, sehingga ini mendorong kita untuk mengenal keutamaan-keutamaan qiraatul Quran dan menghafalnya, kemudian mengenal dan mempelajari kaifiyah di dalam membaca Al-Quranul Karim, agar kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang terbaik, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nam, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah ada suatu kaum, sekelompok manusia yang berkumpul dalam satu masjid yang mereka saling tadarus, mengajarkan Al-Quran satu sama lainnya. Ada yang mengajarkan, ada yang belajar. Wayatluna, dan mereka juga membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah diantaranya, illa nazalat alihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan dalam hatinya. Naam. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kajian-kajian yang akan kita adakan untuk materi tajwid, insyaallah kita akan mengambil faidah, fawaid dari buku kitab Zadul Qari yang dikarang oleh Ustazuna Al-Ustaz Abu Humaid Fauzi bin Ithnain Hafizahullahu Ta'ala. Naam, kita akan membaca bab demi bab insyaallah ta'ala yang dicantumkan dalam buku ini. Baik, kita awali dengan membaca bab yang pertama, yakni fadilah membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mempelajari bab yang pertama ini, mengenal fadilah membaca Al-Quran dan menghafalnya, adalah perkara yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai muqaddimah dalam pelajaran kita. Yakni hal ini adalah dalam upaya untuk memberikan semangat kepada diri-diri kita agar kita ini semakin cinta kepada Al-Quran. Yang mana diantara bukti cinta kita terhadap Al-Quran adalah dengan kita senantiasa rindu. Rindu membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Seorang mukmin, tidaklah dia akan kenyang, tidaklah dia akan merasa cukup dengan qiraatul Quran, melainkan dia akan senantiasa rindu dan ingin senantiasa membacanya. Naam. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang yang cinta terhadap Al-Quran ini, dia akan menunaikan hak-hak yang ada pada Al-Quran. Dan hak-hak Al-Quran ini kalau kita bahas ada dua macam. Yang pertama adalah iqamatul huruf, menyempurnakan bacaan huruf-hurufnya, yang dikenal dalam istilah tajwid itmam al-harakah wa itmamul huruf, menyempurnakan harokat lommah, kasrah, fathah. Demikian pula itmamul huruf, menyempurnakan hurufnya, menyempurnakan makharijul huruf, menyempurnakan sifat-sifat hurufnya, menyempurnakan ahkamut tajwid yang lainnya, idgham, ikhfa, dan seterusnya. Nah, kemudian hak Al-Quran yang kedua adalah iqamatul hudud, mengamalkan kandungan yang terdapat pada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jika ayat tersebut terkandung padanya perintah, maka iqamatul hududnya adalah menjalankan perintah-perintah tersebut. Jika yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut adalah berupa larangan terhadap sesuatu, maka iqamatul hududnya adalah menjauhi perkara tadi. Maka bab ini adalah upaya agar kita bisa menjalankan hak-hak tadi. Hak Al-Quran berupa iqamatul huruf, wa iqamatul hudud. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca sebagian fadilah keutamaan Al-Quran sebagai muqaddimah pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, sehingga tatkala seorang ingin mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari jalan yang paling lurus, maka kuncinya adalah kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan Al-Qur'an pula memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang mereka mengerjakan amalan-amalan salih. Anna lahum ajran kabira, yakni bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita tentang keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an. Naam. Sekaligus menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim akan membimbing seorang yang membacanya kepada jalan yang paling lurus. Naam, ini keutamaan yang pertama. Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kemudian keutamaan yang kedua, Al-Quran adalah penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang terdapat padanya syifa, sesuatu yang menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan Al-Qur'an ini tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim melainkan hanya kerugian. Wal'iyadu billah. Sehingga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an penuh dengan berbagai macam obat, obat yang menyembuhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit kulub, penyakit-penyakit hati, dan lain sebagainya. Demikian pula Al-Quran sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi catatan, Al-Quran itu merupakan syifa wa rahmah, obat. Demikian pula rahmat ini hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Nah, tidak untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, namun ternyata dari qiraatul Qur'an yang kita baca tidak menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, penyakit hasad, penyakit riya, penyakit sum'ah, dan penyakit-penyakit yang lainnya, maka itu merupakan bahan untuk melihat pada diri kita apakah ada kekurangan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, keutamaan yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an adalah syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an adalah perniagaan yang tidak pernah membawa kerugian. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Fatir ayat yang ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu senantiasa membaca kitabullah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa qamus shalah, dan mereka senantiasa menegakkan salat, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menafkahkan, menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sirra wa alaniyah, baik secara sirra, diam-diam, ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lang tabur, mereka melakukan hal itu semua mengharapkan perniagaan yang tidak ada kerugian padanya. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan ya, Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajarinya yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dan masih banyak ya, keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada yaumul qiyamah, hari kiamat, sebagai syafi'ah, pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. 6. Ini keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, yang mana pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pahala qira'atul Quran, membaca Al-Quran, sebagai sosok yang bisa tegak berdiri, datang sebagai pembela di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi para ashabul Quran, bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya, orang yang belajar dan mengajarkannya adalah manusia pilihan, manusia terbaik. Sebagaimana hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan atau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, sehingga al-khairiyah, kebaikan itu didapat dengan kita ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Seorang yang ingin mendapatkan kebaikan, di antara upayanya adalah dengan dia belajar, ya, dengan dia mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Nah, sebagaimana di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya dengan hadis tersebut, maka dengan ini semakin kita memahami betapa besarnya fadilah keutamaan halaqah Al-Quran. Termasuk halaqah Al-Quran adalah yang sedang kita laksanakan pada pagi hari ini. Tadarus, mempelajari Al-Quranul Karim. Sehingga keutamaan yang besar, tatkala ada seorang awlad, anak-anak, yang mempelajari kalam Allah. Demikian pula kebaikan orang-orang yang ikut andil dengan terselenggaranya halaqah Al-Quranul Karim. Demikian pula keutamaan orang-orang yang memasukkan anak-anaknya ke dalam halaqatul Quran, halaqah al-halaqah Al-Quran. Nah, ini Allahu a'lam bishawab. Keutamaan yang kelima, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, adalah manusia terbaik, manusia pilihan. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang kita baca insyaallah pada bab yang pertama ini adalah malaikat bersama orang yang mahir membaca Al-Quran. Hadis yang datang dari sahabat sahabiyah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bih, dan dia mahir di dalam membacanya. Yakni dia membaca sesuai dengan makharijul hurufnya, dia membaca sesuai dengan sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ma'as safaratil kiramil bararah, dia digolongkan bersama dengan para malaikat yang mulia, yang mana para malaikat tadi senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia terbata-bata, susah dalam membacanya, namun tetap dia berusaha membaca tadi, membaca Al-Qur'an. Dia berusaha membacanya dalam keadaan dia tidak bisa atau dia mendapatkan kesulitan di dalam membacanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya dua pahala. Yang pertama, pahala qiraatul Qur'annya, pahala membaca Al-Qur'annya, dan pahala yang kedua adalah pahala usaha dia berusaha membaca dalam keadaan dia mendapatkan syaq, kesulitan, kesusahan di dalam membacanya. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagian keutamaan fadilah seorang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, dan masih banyak keutamaan yang lainnya yang bisa antum baca pada bab-bab ini, pada buku ini. Nah, seperti Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, demikian pula Allah akan memberikan ketenangan, Allah turunkan ketenangan ke muka bumi dengan Al-Quran pula, dengan bacaan Al-Quran. Demikian pula yang lainnya, pahala besar yang Allah siapkan untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Nah, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuk kepada bab yang kedua, yakni pengantar ilmu tajwid. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tajwid, maka alangkah baiknya untuk kita mengenal mabadi ilmu tajwid, pengantar-pengantar ilmu tajwid. Yang mana dengan mabadi ini, pengantar ilmu tajwid ini, kita akan mengenal apa yang sedang kita pelajari. Demikian pula, apa buah dari mempelajari ilmu tajwid ini, agar kita semakin semangat dengan belajar ilmu tajwid. Dari yang pertama adalah definisi tajwid dan ilmu tajwid. Secara bahasa, makna tajwid adalah at-tahsin, memperbaikan, perbaikan, memperbagus, memperindah. Itu tahsin. Dan juga itqan, penyempurnaan. Nah, ini tajwid. Jawada yujawidu tajwidan, bermakna hassana yuhassinu tahsinan, ya, memperbagus, memperbaiki, dan menyempurnakan. Nah, adapun secara istilah, ilmu tajwid adalah ilmun, suatu ilmu yang menerangkan hukum serta kaidah yang seharusnya diterapkan saat membaca Al-Quran, sesuai dengan apa yang diwarisi oleh umat Islam dari Nabi Muhammad SAW, dengan memberikan hak bagi setiap hurufnya, baik makharij, makhraj huruf, sifatnya, harokat, tanpa ada unsur takalluf, memberat-beratkan diri. Nah, demikian pula ta'asuf, memaksa dirinya. Ya, ini pengertian ilmu tajwid. Ya, secara istilah, yakni ilmu yang dengan ilmu ini kita dapat memahami dan mengenal, ya, tentang kaifiyah membaca Al-Quran dengan bacaan yang sesuai dengan bacaan Nabi SAW. Dengan mempraktekkan, ya, memberikan hak-hak hurufnya. Yakni seperti makharijul huruf, sifat-sifatnya, dan lain sebagainya. Kemudian, adapun yang dipelajari, maudhu' yang dipelajari dalam ilmu tajwid adalah kalimat Al-Quraniyah. Kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Huruf-hurufnya, makhraj dan sifatnya. Hukum-hukumnya seperti idgham, ikhfa, dan lain sebagainya. Panjang pendek. Ya, yang ini dibaca 2 harokat, 4 harokat, terus yang lain sebagainya. Bagaimana memulai ibtida, memulai bacaan, dan bagaimana menghentikan bacaan. Ya, intinya, yang dipelajari dalam ilmu tajwid adalah kalimat Al-Quraniyah. Kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Walaupun di sana ada yang berpendapat bahwasanya Al-Quranul Karim dipraktekkan juga dalam bacaan hadis Nabi SAW. Ketika ada nun sukun bertemu dengan fa, contoh. Atau bertemu dengan kaf. Maka dibaca dengan ikhfa. Ya, ada yang mengatakan demikian. Namun wallahu a'lam bissawab, yang rajih adalah ilmu tajwid, ya, dipraktekkan hanya dalam qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian samarah, manfaat dan buah, ya, faedah dari mempelajari ilmu tajwid adalah saunul lisan anil khata. Menjaga lisan dari kesalahan fi qiraatil Quran. Tatkala membaca Al-Quranul Karim. Tatkala membaca kalamullah azza wa jal. Nah, ini buah, ya, dari mempelajari Al-Quran. Kemudian di antara buah yang lainnya pula, dia akan meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat dan hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, sebagiannya dari bab yang pertama. Dia ma'asafaratil kiramil bararah, digolongkan bersama dengan para malaikat. Demikian pula yang lainnya mendapatkan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah angkat derajatnya fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, dan lain-lain sebagainya. Nah, demikian pula samarah yang selanjutnya adalah mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tujuan kita di dalam qiraatul Quran. Ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Murni hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Murni hanya mengharap keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan-tujuan duniawiyah. Tidak ada tujuan-tujuan untuk dilihat oleh manusia, didengar oleh manusia. Tidak ada tujuan-tujuan ingin mendapatkan al-mal, harta dan lain sebagainya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, pengantar yang selanjutnya adalah terkait keutamaan-keutamaan. Termasuk ilmu syar'i. Bahwasanya ilmu tajwid termasuk ilmu syar'i yang mulia dan utama. Ilmu yang paling asyraf, asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia. Wa afdalul ulum. Dan ilmu yang paling utama. Karena, ya, Al-Quranul Karim atau tajwid adalah berkaitan dengan kalamullah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap ilmu yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zatullah, dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat-sifatnya, dengan lain sebagainya, ya, maka itu merupakan ilmu yang paling mulia dan paling utama. Semisal mempelajari tauhid, tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat adalah ilmu yang paling mulia. Karena ilmu-ilmu tadi berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kaitan dengan ilmu yang lain, bahwasanya ilmu tajwid sangat terkait dengan ilmu bahasa dan sastra Arab. Sebagaimana juga terkait dengan ilmu akidah, tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, muqaddimah ya, pada sesi yang pertama ini, ya insyaallah kita akan lanjutkan setelah istirahat insyaallah taala, masih pada bab yang pertama, yakni mengenal pengantar mabadi ilmu tajwid, pengantar ilmu tajwid, dan masih banyak yang lain seperti peletak, kemudian hukum dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita sambung setelah istirahat. Naktafi wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.